Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah wa ba'd. Para pemirsa Niaga TV rahimakumullah, alhamdulillah di pagi hari ini kita kembali bertemu di dalam rubrik Serambi Nabawi. Salawat beriring salam mudah-mudahan tercurah limpahkan keharibaan baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mohon maaf atas keterlambatan kami di pagi yang berbahagia ini karena ada beberapa kendala teknis yang kami hadapi. Mudah-mudahan tidak mengurangi semangat kita di dalam menuntut ilmu. Melanjutkan pembahasan sebelumnya ma'asirul muslimin, pembacaan matan Abi Syuja' atau matan Al-Ghayah wa Taqrib yang ditulis oleh Al-Qadi Abi Syuja' Ahmad Ibn Al-Husayn Ibn Al-Ahmad Al-Isfahani Al-Syafi'i rahimahullahu ta'ala. Di kesempatan pagi yang berbahagia ini kita ingin membahas atau membaca Kitabuz Zakah, kitab pembahasan tentang zakat. Zakat tentunya adalah rukun Islam yang ketiga, syahadat, salat, zakat, puasa, lalu haji. Dan zakat di dalam Al-Quran selalu disandingkan dengan salat. Hikmahnya kata para ulama, salat terkait dengan hak Allah, adapun zakat terkait dengan hak manusia, hak hamba. Ya. Dan zakat kalau kita lihat dalam penjelasan para ulama secara bahasa bermakna an-numu wa ziyadah, bertambah dan berkembang. Ya, jadi orang-orang yang mengeluarkan zakat, mereka akan mendapatkan harta mereka bertambah dan berkembang. Karena memang zakat secara bahasa artinya an-numu wa ziyadah. Numu artinya berkembang. Ziyadah artinya bertambah. Tentunya syariat zakat ini termasuk syariat yang sangat-sangat agung ya. Bagaimana Islam berusaha mengatur sisi-sisi sosial agar manusia memiliki hubungan yang baik sesama mereka. Oleh karenanya dalam hadis Mu'az ya, ketika beliau diutus ke negeri Yaman, Rasulullah alaihi salatu wasallam berkata bahwa zakat itu wajib. Tu'khadhu min fuqara'ihim wa turaddu ila agniyaihim, yang diambil dari orang-orang yang kaya kemudian dikembalikan kepada orang-orang yang fuqara, orang-orang yang membutuhkan, orang-orang yang miskin. Zakat di sini ma'asirul muslimin, Kitabuz Zakah, pembahasan tentang zakat. Qala al muallif rahimahullahu taala, tajibu az-zakatu fi khamsati asya'a wa hiya. Zakat itu kata beliau wajib di dalam lima perkara. Adapun lima perkara tersebut yang pertama adalah al-mawashi. Al-mawashi, apa itu al-mawashi? Hewan-hewan ternak ya, al-mawashi. Syekh Majid Al-Hamawi pentaklik atau yang meneliti kitab ini, beliau berkata, berdasarkan hadis Sayyiduna Abi Dzar radhiyallahu an, sahabat Nabi ya, Abi Dzar radhiyallahu ta'ala an, Rasulullah alaihi salatu wassalam bersabda, walladhi nafsi biyadih, demi yang jiwaku berada di tangannya, ma min rajulin takunu lahu ibil au baqar au ghanam la yuaddi haqqaha, tidaklah seseorang yang memiliki unta atau kambing atau sapi yang dia tidak memberikan atau tidak menunaikan kewajibannya, yaitu kewajiban zakat, illa ata biha yaumal qiyamah, kecuali hewan-hewan itu, unta, sapi dan kambing, kelak akan datang pada hari kiamat. A'zama ma takunu wa asmanahu, dalam apa namanya, kondisi yang besar. Jadi hewannya menjadi besar. ya hewan yang datang kelak pada hari kiamat, yang akan menemui orang-orang yang tidak mau mengeluarkan zakat hewan peternakan, maka hewan itu akan didatangkan kelak pada hari kiamat dalam bentuk yang besar-besar. Ya, begitu kata Nabi. Tato'uhu bi'akhfafiha, yang mana pemiliknya akan diinjak-injak oleh hewan tersebut. Wa tunattihuhu biquruniha, dan akan ditanduk, ya. Jadi diinjak-injak oleh hewan tersebut, kemudian akan ditanduk oleh hewan-hewan tersebut. Kullama jazat akhiruha ruddat alaihi awwaluha. Setiap kali habis itu hewannya, dikembalikan lagi. Terus begitu, diinjak, ditanduk, diinjak, ditanduk, ya. Hatta yaqdiya bainan nas, sampai selesainya keputusan di antara manusia. Ya, ada keputusan, ada hisab, ada raddul mazalim, dikembalikannya apa namanya hak-hak manusia. Sebelum selesainya pengadilan kelak di akhirat, terus seperti itu kondisinya. Datang hewan-hewan yang dahulu dia pelihara, berbentuk sapi, berbentuk kerbau, berbentuk kambing, berbentuk unta, besar, luar biasa. Ya, terinjak-injak oleh hewan tersebut, ditanduk oleh hewan tersebut, dan itu terus-menerus terjadi. Hatta yaqdiya bainan nas, sampai selesainya keputusan pengadilan manusia kelak di akhirat. Itu jenis yang pertama, al-mawashi, yaitu hewan-hewan ternak itu wajib dizakati, walaupun nanti ada rinciannya. Kapan onta itu mulai wajib dikeluarkan zakatnya, berapa jumlah minimalnya, begitupun sapi, begitupun kambing, insyaallah nanti akan kita bahas insyaallah, ya. Lalu dikatakan di sini oleh beliau, wal asman, begitupun asman, nilai, ya, sesuatu yang saman, yang dia adalah nilai. Kalau zaman dulu kan nilai, kalau sekarang ada rupiah, ada dolar, ada pound sterling, ada rial, kan begitu, ada dinar. Kalau zaman dulu, mata uang itu ya emas dan perak. Asman, ya. Hal ini ma'asirul muslimin, berdasarkan hadis di mana baginda Rasulullah bersabda, man atahu Allahu malan, barang siapa yang diberikan harta oleh Allah, falam yu'addi zakatahu, dan dia tidak mengeluarkan zakatnya, kecuali kelak pada hari kiamat, harta tersebut akan berubah menjadi syuja'an aqra, yaitu ular yang sangat besar, yang memiliki dua taring yang sangat tajam, yang di atas matanya terdapat warna hitam, yang akan melilit leher orang-orang yang tidak mau mengeluarkan zakat. Na'udzubillahi min dzalik. Dan inilah makna dari firman Allah di dalam surah Ali Imran ayat 180, di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, wala yahsabannal ladzina yabkhaluna bima atahumullahu min fadlih huwa khairan lahum bal huwa syarrul lahum sayutawwakuna ma bakhilu bihi yawmal qiyamah. Dan janganlah orang-orang yang bakhil itu menyangka bahwa apa-apa yang mereka tahan dari pemberian Allah Subhanahu wa taala itu akan menjadi kebaikan bagi mereka. Bahkan kebakhilan mereka, pelitnya mereka mengeluarkan apa yang Allah berikan kepada mereka, akan menjadi keburukan kelak pada hari kiamat. Sayutawwakuna ma bakhilu bihi yaumal qiyamah, dan kelak harta yang mereka tahan tidak mau dikeluarkan, mereka pelit untuk mengeluarkannya untuk melakukan kebaikan, akan melilit leher mereka. Sayutawwakuna bihi yaumal qiyamah, mereka akan dijerat, diikat leher mereka dengan harta tersebut kelak pada hari kiamat. Ini ancaman, wa'id, ya, ancaman atas orang-orang yang tidak mau mengeluarkan kewajibannya. Hadis ini riwayat Imam Tirmidzi, An-Nasa'i, Ibnu Majah, dan yang lainnya. Begitupun dalam hadis ma'asirul muslimin, riwayat Imam Al-Bukhari, Imam Muslim, Begitupun Imam An-Nasa'i, bahwasanya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma min yaumin yusbihul ibadu fihi illa malakani yanzilan." Tidaklah datang pagi hari, ya, tidaklah datang waktu pagi kecuali akan turun dua malaikat. Fayaqulu ahaduhuma, satu dari dua malaikat itu akan berkata, Allahumma a'ti munfiqan khalafan. Ya Allah, berikanlah orang-orang yang berinfak itu ganti yang lebih baik. Jadi pagi-pagi, ya, jam-jam segini, pagi-pagi, itu turun dua malaikat. Malaikat yang pertama mendoakan kebaikan untuk orang-orang yang bersedekah. Orang-orang yang menyantuni orang-orang yang membutuhkan. Wa yakulul akharu, dan malaikat yang lain akan berkata, Allahumma a'ti mumsikan talafan. Ya Allah, berikanlah kebinasaan terhadap harta orang-orang yang tidak mau berinfak, yang tidak mau bersedekah, yang tidak mau membantu fakir miskin, yang tidak mau mengeluarkan kewajiban zakatnya. Ini dalil, ya, wajibnya kita mengeluarkan al-athman dari harta. Yang ketiga, kata beliau adalah waz-zuru' wath-thimar. Az-zuru' wath-thimar. Ya, zuru' hasil-hasil pertanian, ya. Khususnya yang kaitannya dengan makanan pokok. Dan ath-thimar. Thimar itu buah-buahan. Walaupun nanti ada dua, ada buah-buahan yang memang ada zakat malnya dalam artian ketika panen, ada yang zakat malnya ketika dijual. Kalau yang panen misalnya kayak tamer, ya, tamer itu kan ketika panen. Begitupun apa namanya zabib. Zabib itu apa bahasa kitanya? Kismis, ya. Kismis zabib. Zabib itu anggur yang dikeringkan, mujaffaf dikeringkan, ya. Dan ada buah-buahan yang memang zakatnya menurut pendapat yang paling kuat dari sisi perdagangan. Misalnya saya menanam pepaya, ya, lalu pepayanya ada 1 hektar, masya Allah misalnya. Lalu panen saya jual, ada zakatnya, ada, tapi dari transaksi jual belinya. Coba kita lihat. Di sini dikatakan berdasarkan firman Allah surah Al-An'am ayat 141 di mana Allah berfirman, wa atu haqqahu yawma hasadihi. Dan keluarkanlah zakatnya di hari panen. Jadi hari panen kita keluarkan zakatnya. Dan berdasarkan hadis Abi Musa Al-Asy'ari radhiyallahu ta'ala an, begitupun hadis Muaz radhiyallahu ta'ala anhuma, anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam qala lahuma, bahwa suatu ketika Nabi berkata kepada keduanya, yaitu Abu Musa Al-Asy'ari dan Muaz ibnu Jabal radhiyallahu ta'ala an, apa kata Nabi, la ta'khudhu fis sadaqah illa min hadhihi al-asnab al-arba'ah. Janganlah kamu mengambil zakat sedekah, apa, janganlah kamu mengambil zakat atau sedekah kecuali dari empat jenis. Kecuali dari empat jenis. Yang pertama adalah asy-syair, yang kedua adalah al-hintah. Syair gandum. Adapun hintah sejenis dengan gandum, ya. Yang ketiga az-zabib. Zabib tadi yang sudah kita sebut, apa zabib itu? Kurma yang dikeringkan. Adapun yang keempat at-tamr, at-tamru. Tamr apa itu? Kurma yang dikeringkan, ya. Ini empat komoditi zakat. Ya, ini empat komoditi zakat. Kemudian dikatakan di sini, hadis ini riwayat Imam At-Tabarani, Al-Hakim, dan berkata Al-Baihaqi, ruwatuhu thiqat. Para periwayat hadis ini adalah thiqat. Ya, orang-orang yang thiqah, yang terpercaya, orang-orang yang bagus hafalannya. Wa qisa 'ala asy-sya'iri wal hintah, dan dikiaskan kepada hukum gandum dan yang sejenis dengannya berupa hintah, ma fi ma'nahuma, yang semakna dengan keduanya, mimma yuktatu wa yuddakhar, ya, yang di apa namanya, yang dijadikan makanan pokok dan bisa disimpan dalam waktu yang lama, kal aruz, contohnya beras. Beras itu kan makanan pokok. Ya, beras itu makanan pokok. Dia yuktat, dijadikan makanan pokok, dan yuddakhar, dan dia pun bisa disimpan dalam waktu yang lama. Itu pun sama, ada zakatnya. Jadi kiaskan kepada syair wal hintah. Ya, syair wal apa namanya hintah. Begitupun zurrah, kata beliau, jagung. Di beberapa daerah jagung itu makanan pokok ya, di Madura misalnya kita mendengar ada nasi jagung misalnya. Ini ada kewajiban apa zakatnya. Kemudian saudaraku sekalian, para pemirsa Niaga TV rahimakumullah, berarti yang pertama mawashi, hewan ternak. Secara khusus tiga ya, sapi, unta, sapi dan kambing, itu satu. Yang kedua al-athman, nilai, ukuran nilai, yaitu emas dan perak. Yang ketiga az-zuru' was-thimar, pertanian dan buah-buahan. Secara khusus yang empat tadi, apa tadi, syair, hintah, zabib, tamar, gandum, hintah sejenis gandum, ada yang mengatakan apa jewawut atau apa istilahnya ya, lalu zabib, anggur yang dikeringkan, kemudian tamar, dan dikiaskan kepada syair dan hintah, beras, jagung dan lain sebagainya. Dan yang keempat adalah urudut tijarah, urud at-tijarah, keuntungan perdagangan. Ya, jadi apa namanya perdagangan, zakat perdagangan. Ya, zakat perdagangan. Kemudian di sini muallif rahimahullahu taala berkata, fa'ammal mawashi, adapun zakat peternakan, fatajibuz zakatu fi thalathati ajnasin minha wa hiya al-ibil wal baqar wal ghanam. Adapun zakat peternakan yang wajib itu tiga jenis, kata beliau, al-ibil atau unta, al-baqar atau sapi, al-ghanam kambing atau domba. Wa syara'itu wujubiha sittatu asya'. Adapun syarat seorang itu wajib mengeluarkan zakat peternakan ada enam. Ada enam syarat agar seseorang wajib mengeluarkan zakat peternakan, kata Al-Qadi Abi Syuja'. Yang pertama adalah al-Islam. Yang pertama apa? Al-Islam ya. Di sini dikatakan berdasarkan riwayat dari kitab As-Siddiq, surat yang ditulis oleh Abu Bakar As-Siddiq kepada Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala anhuma, lamma wajjahahu ilal Bahrain, tatkala diutus ke negeri Bahrain, walladhi ja'a fihi, yang di dalamnya tertulis, hadhihi faridatus sadaqah allati farada Rasulullah 'alal muslimin. Jadi Anas diutus ke Bahrain sebagai gubernur. Maka Abu Bakar As-Siddiq menulis surat, bukan wasiat, surat apa namanya ya? Semacam surat perintah. Ya, surat perintah dari Amirul Mukminin Khalifatul Rasulillah Abu Bakar As-Siddiq. Apa isi surat tersebut? Isinya adalah hadhihi faridatus sadaqah. Inilah sedekah-sedekah yang wajib, yang telah diwajibkan oleh Rasul atas kaum muslimin, wallati amarallahu biha rasuluhu, yang telah diperintahkan oleh Allah kepada Rasulnya. Di antara yang disebut adalah kalimat alal muslimin, diwajibkan atas alal muslimin, atas orang Islam. Syarat yang kedua adalah al-hurriyah. Kapan seorang wajib mengeluarkan zakat peternakan? Kalau dia statusnya hurriyah. Apa itu hurriyah? Yaitu orang yang memiliki kemerdekaan. Artinya dia bukan budak yang diperjualbelikan oleh tuannya atau oleh majikannya. Di sini dikatakan fala tajib az-zakatu 'alal 'abdi li'annahu la milkalah. Maka tidak ada kewajiban zakat atas budak karena dia tidak memiliki hak kepemilikan. Kalau masih budak, dia dimiliki oleh tuannya dan dia tidak memiliki hak apa kepemilikan. Lalu yang selanjutnya adalah dikatakan oleh beliau wal milkut tam. Kapan zakat itu harus dikeluarkan? Ketika seseorang memiliki sesuatu dengan sempurna, milkut tam, kepemilikannya sempurna. Memang ada kepemilikan yang tidak sempurna. Coba kita lihat di sini. Ammal milkun nakis, adapun kepemilikan yang kurang, ka fakamilkil mukatab, Contohnya milkil mukatab. Apa itu mukatab? Budak yang telah menyepakati perjanjian dengan tuannya bahwa dia ingin menyicil dirinya, mencicil. Dia ingin merdeka. Tapi dia tidak punya uang atau belum ada yang mau membayar tebusannya, maka dia mencicil. Dia misalnya di pagi hari melayani tuannya dengan segala keperluan, lalu di siang hari dia bekerja, misalnya dia kumpulkan uang, lalu dia cicil. Nah, ini namanya mukatab. Lalu dikatakan idlahu isqatuhu matasya. Karena kenapa dia tidak memiliki kepemilikan yang sempurna? Karena mukatabah itu bisa dijatuhkan kapanpun. Misalnya dikatakan sudahlah Tuhan, saya tidak jadi apa namanya, tidak jadi ingin merdeka misalnya, itu bisa hilang apa secara otomatis kepemilikannya. Walaupun kalau sekarang ini sulit kita apa namanya bayangkan, karena memang tidak ada lagi sekarang ya perbudakan secara kita, secara mata kita yang enggak kelihatan. Entah yang terjadi di belakang layar, wallahu a'lam bissawab. Tapi Islam datang membebaskan manusia dari segala sistem apa perbudakan. Kemudian ma'asirul muslimin, yang kelima, yang keberapa ini? Satu Islam, dua hurriyah, tiga milkutam. Yang keempat ya, yang keempat adalah an-nisab. An-nisab. Dia harus sudah sampai nisab. Ya, nisab itu ya kalau kita definisikan mungkin bilangan minimal atau jumlah minimal seseorang wajib zakat. Artinya kalau di bawah itu dia tidak wajib zakat, di atas itu dia wajib zakat. Di sini Syekh Majid Al-Hamawi berkata, "Wa huwal qadru al-mu'tabar li wujubi zakat." Jumlah yang mu'tabar ya agar wajibnya seseorang mengeluarkan zakat, atau bahasa kita tadi jumlah minimal di mana seseorang telah wajib mengeluarkan zakat. Itu nisab. Ah, itu ada aturannya nanti, ada rinciannya. Lalu dikatakan di sini wal haulu was saumu. Yang kelima adalah haul, sudah satu tahun ya, harus dihitung satu tahun ya berdasarkan hadis ya, riwayat Imam Abu Daud dengan riwayat yang hasan, dikatakan laisa fi mali zakatin hatta yahulu alaihi al haul. Tidak ada zakat di dalam harta sampai dia haul, ya satu kali haul. Dan yang terakhir adalah as-sawmu, bukan as-sawmu, as-sawm, sin, as-sawmu. Apa itu as-sawm? Hewan yang wajib dizakati adalah hewan yang kita gembalakan, bukan yang dicarikan makanannya. Kalau di kita ya, saya lihat di Jakarta kalaupun ada yang memelihara, atau di Jabotabek, rata-rata itu apa namanya dikasih makan. Artinya kadang pemilik hewan itu menyewa orang, membayar orang untuk mencari rumput sekian karung per sekian hari misalnya, itu diberi makan. Itu kalau dalam aturan Islam, kalau sama sekali dia tidak mencari makan sendiri tetapi diberikan makan, itu tidak ada zakatnya. Tetapi yang ada zakatnya adalah as-sawmu, sawmu. Dikatakan oleh Syekh Majid Al-Hamawi, beliau katakan, berdasarkan tulisan Abu Bakar As-Siddiq, di mana beliau berkata, wa fi sadaqatil ghanam fi sa'imatiha, dan sedekah kambing yang makan sendiri, yang digembalakan, dia mencari makanannya sendiri di padang rumput misalnya. Dikatakan di sini wasaumu hiyar ra'yu fil fi kala'il mubah kullal hauli aw aktsarahu, yaitu hewan yang digembalakan di tempat penggembalaan yang mubah satu tahun atau dominan. Artinya misalnya kalau satu tahun dia 8 bulannya dilepaskan, maka kalau dominannya dia cari makan sendiri, maka ada zakatnya ya, ada zakatnya. Allah alam bisawab ma'asirul muslimin. Ya, insyaAllah kita lanjutkan di kesempatan yang kedua. Jangan kemana-mana. Ini kita masih mukaddimah. Nanti akan ada rincian zakat unta, zakat kambing, zakat sapi, dan lain sebagainya. InsyaAllah Allah berikan kemudahan dan keikhlasan. Kita kembali setelah beberapa selingan berikut ini. Ingin memasak aneka kuliner bakar-bakaran bersama dengan keluarga Anda? Maxindo punya jawabannya. Mesin pemanggang grill multiguna ARD GRL 88 Ardin. dapat memanggang aneka olahan makanan, mulai dari ayam panggang, daging sapi, ikan, dan makanan lainnya. Dengan fitur 4-in-1, material mesin dari bahan yang berkualitas top quality, dilengkapi dengan 4 fitur plate untuk memasak berbagai macam aneka makanan. Piring panggangan untuk aneka daging, plate batu untuk memanggang, piring datar untuk membuat crepes, membuat pancake, dan menggoreng telur. Serta fitur kuali kecil berhandle pengaman untuk aneka masakan lainnya. Konsumsi listrik lebih hemat, desain minimalis yang compatible, dilengkapi dengan knob kompor yang mudah digunakan, sangat mudah untuk perawatan. Dapatkan produk ini di toko mesin Maxindo terdekat di kota-kota Anda. Kunjungi situs kami di www.maxindo.com. Maxindo, mesinnya pengusaha sukses. Anda membutuhkan mesin yang hemat, namun bekerja maksimal dalam memproses mencacah aneka daging dan bumbu secara mudah? Maxindo punya jawabannya. Dalam berbagai kapasitas produksi, mesin pencacah daging dan bumbu chopper tipe MKS BLD 1,5L kapasitas 1,5 liter, MKS BLD 3L kapasitas 3 liter, dan tipe MKS BLD 6L kapasitas 6 liter. Memudahkan Anda untuk menghaluskan aneka bahan makanan dan bumbu-bumbuan untuk kebutuhan memasak di rumah tangga atau dapur usaha skala kecil. Material berkualitas dan elegan, kinerja cepat dan maksimal dengan konsumsi listrik yang hemat. Menggunakan teknologi mata pisau yang presisi sehingga membuat hasil lebih halus. Interior bowl yang higienis, model minimalis sangat mudah untuk dipindah tempatkan. Mudah juga untuk dibersihkan. Dapatkan produk ini di toko mesin Maxindo terdekat di kota-kota Anda. Kunjungi situs kami di www.maxindo.com. Maxindo, mesinnya pengusaha sukses. Ingin lebih mudah dalam mengirim aneka bumbu dapur untuk keperluan aneka masakan, atau ingin memulai usaha bumbu dan sambal dalam kemasan yang produksinya tidak repot dan pastinya menguntungkan? Maxindo menghadirkan mesin penggiling bumbu basah tipe GLB 220 dengan fitur dan keunggulan terbaik dibandingkan mesin bumbu sejenis. Kelembutan hasil bumbu dapat diatur sesuai kebutuhan, kapasitas produksi hingga 15 kilo per jam secara kontinu menggunakan motor listrik berkualitas dengan daya kinerja 1600 RPM penggiling dari material batu gerinda sehingga membuat hasil penggilingan lebih halus dan natural dibandingkan blender biasa. Dilengkapi dengan saluran inlet yang memakai corong untuk memudahkan kerja. Konsumsi listrik lebih hemat, mudah untuk dibersihkan. Dapatkan produk ini di toko mesin Maxindo terdekat di kota-kota Anda. Kunjungi situs kami di www.maxindo.com. Maxindo, mesinnya pengusaha sukses. Wa qur rabbi zidni ilma. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu wa ba'd. Saudaraku sekalian, para pemirsa Niaga TV rahimakumullah, kita masih di rubrik Serambi Nabawi, melanjutkan pembahasan kitab Matan Al-Ghayah wa Taqrib fil Fiqh Syafi'i yang ditulis oleh Al-Qadi Abi Suja' Hus Ahmad Ibn Al-Husayn Ibn Al-Ahmad Al-Isfahani Al-Mutawaffa sana 593 yang meninggal pada tahun 593 Hijriah rahimahullahu rahmatan wasi'ah. Di kesempatan yang kedua ini kita coba membacakan beberapa pesan singkat yang sudah masuk, dan Anda pun bisa menggunakan dua layanan kami ya, baik layanan pesan singkat ataupun layanan telepon interaktif. Pertanyaan yang pertama, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hamba Allah di Kalimantan Barat, apakah saudara kandung yang sudah meninggal tidak lagi mendapat warisan? Dan apakah rambut bayi yang sudah dicukur harus ditukar dengan emas atau perak? Allah alam bisawab ya. Tentunya dalam hukum warisan ada kondisi-kondisi. Ya, ada kondisi di mana sama sekali dia tidak mendapatkan warisan. Ya, artinya anak keturunannya sama sekali tidak mendapatkan warisan, yaitu apabila ada paman-pamannya yang masih hidup. Tetapi ada kondisi di mana dia tetap mendapatkan warisan, misalnya saat pamannya tidak ada, misalnya yang ada adalah bibi perempuan, itu bisa saja dia mendapatkan warisan. Artinya tidak jawabannya tidak iya atau tidak. Jadi dia kondisional. Yang kedua, masalah rambut bayi, ya tentunya sebagaimana dijelaskan dalam hadis, itu dipotong di hari yang ketujuh. Jadi hari ketujuh itu ada tiga yang kita lakukan: at-tasmiyah, memberikan nama, lalu akikah, memotong hewan, akikah. Yang ketiga adalah halq ra'sil walad, kita mencukur botak rambut si bayi tersebut, kemudian kita timbang berapa ukurannya. Misalnya ukuran rambutnya 3 gram, maka kita hitung harga perak 3 gram, kita beli perak 3 gram. Kalau dulu kan bernilai perak itu. Kalau sekarang kita enggak mungkin ngasih orang perak misalnya. Ya sudah, nilai perak berapa sih sekarang? Segram misalnya 70.000, berarti 70 kali 3 120 kita sedekahkan. Allah alam bissawab. Pertanyaan yang kedua, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana caranya untuk menghindari pertengkaran di dalam rumah tangga agar jangan sampai berujung pada pembunuhan berencana? Masya Allah, dari Padil di Tapteng, Pandan, Sumatera Utara. Wallahu a'lam bishawab ya. Allah katakan khudil afwa wa'mur bil 'urf wa'rid 'anil jahilin. Berikanlah maaf ya. Saling memaafkan itu akan menyelesaikan semua permasalahan. Saling memaafkan, saling menghormati ya, dan jangan terlalu mengangkat-angkat masalah-masalah yang kecil ya. Karena kita tidak tahu hati manusia, dia tersinggung, lalu imannya lemah, lalu dia merencanakan sesuatu yang buruk ya. Jadi jangan pernah kita menganggap sepele sesuatu. Itu kita baca di berita di daerah di Pulau Jawa lah, saya lupa tepatnya di mana. Ada seorang laki-laki yang selalu dibuli, dipersekusi oleh seorang kawannya, sesama karyawan, karena badannya gemuk misalnya. Apa yang terjadi? Dia tersinggung, lalu dia rencanakan apa pembunuhan. Oleh karenanya hindari hal-hal yang Allah larang. Jangan kita mencela manusia, jangan kita merendahkan mereka, jangan kita mengejek-ejek mereka, jangan terlalu membesarkan masalah-masalah yang kecil ya. Jangan memperbanyak prasangka buruk kepada saudara kita. Berikanlah maaf, kan begitu. Itu semuanya kumpulan akhlak-akhlak di dalam agama Islam yang kalau diterapkan akan ada hubungan yang baik di antara manusia. Ada Ibu Lulu di Australia, coba kita angkat. Assalamualaikum. Yeah. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ibu. Iya, Ustaz, ini mungkin karena setelah ganti ke Telkom, TV-nya kita di sini enggak bisa nerima Ustaz. Jadi saya melalui HP di sini. Masyaallah. Iya, sudah lama Ibu Lulu tidak menghubungi. Banyak gangguan. Saya ada pertanyaan saya yang terakhir, Ustaz. Baik. Ini saya nggak tahu Ustaz udah jawab apa belum. Iya. Melalui WhatsApp. Pertanyaan saya, bolehkah dalam sholat membaca potongan surat seperti ayat kursi atau dua ayat terakhir dari surat Al-Baqarah setelah membaca Al-Fatihah? Itu Ustaz. Baik. Barakallah Ibu Lulu. Allah alam bisawab ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman ya di akhir surat Al-Muzammil, Allah katakan faqra'u ma tayassara min, bacalah apa yang mudah dari Al-Qur'an. Faqra'u ma tayassara min Al-Qur'an, bacalah apa-apa yang mudah dari Al-Qur'an. Jadi tidak masalah Ibu membaca potongan-potongan ayat. Misalnya di rakaat Ibu salat Maghrib, Ibu lulus salat Maghrib, di rakaat pertama setelah baca Al-Fatihah, ibu baca Al-Baqarah 255, yaitu ayat kursi. Lalu di rakaat yang kedua, ibu membaca tiga ayat terakhir. Lillahi ma fis samawati wa ma fil ardh wa in tubdu ma fi anfusikum ila akhirih. Enggak ada masalah, itu tidak masalah. Berdasarkan keumuman firman Allah, faqra'u ma tayassara minal Qur'an. Bacalah apa-apa yang mudah bagi kalian dari ayat-ayat Al-Qur'an. Jadi tidak masalah, ibu, silahkan saja. Allah alam bissawab. Baik, kita beralih ke pertanyaan yang lain. Pertanyaan yang ketiga, bolehkah kita zakat pada adik kakak yang sudah berkeluarga, ekonominya lemah, pada keponakan suami dan pada keponakan suami? Allah alam bisawab ya, para ulama telah ditanya permasalahan ini. Seperti yang saya tahu, pertanyaan ini ditanyakan kepada Syekh Muhammad Ibn Saleh Al-Uthaymin rahimahullahu ta'ala. Maka beliau berkata bahwasanya keluarga itu ada yang di bawah pertanggungan kita, ya, ada yang tidak di bawah pertanggungan kita. Contohnya yang di bawah pertanggungan kita adalah ayah, ibu, atau adik kita yang belum balik, yang misalnya kita diamanahi karena orang tua sudah tidak ada, misalnya kita yang mengurus mereka, ya. Nah, ini yang seperti ini kata para ulama tidak boleh. Yang seperti ini tidak boleh. Karena kenapa? Karena tanpa ada kewajiban zakat, kita memang wajib memberikan mereka nafkah. Maka ketika kita menyalurkan zakat kita kepada mereka, ada keuntungan yang kita dapatkan. Sedangkan zakat itu ibadah. Tidak boleh ada keuntungan dunia. Tetapi ketika kita mengeluarkan zakat kepada orang yang sebenarnya tanpa ada kewajiban zakat pun sudah wajib kita keluarkan nafkah kita untuk mereka, lalu kita katakan, alhamdulillah bulan ini saya tidak perlu kasih dia nafkah, saya kasih aja dia zakat. Nah, ini tidak boleh. Dalam kasus ini tidak boleh. Ya, kata para ulama, karena ada manfaat dunia yang kembali kepadanya. Dengan dia berzakat, maka dia tidak lagi mengeluarkan apa kewajiban nafkahnya. Maka itu tidak boleh. Tetapi kalau yang dimaksud dengan keluarga adalah misalnya sepupu atau saudara yang sudah berkeluarga, ya tidak ada lagi kewajiban kita ya membantu dalam pengertian, membantu dalam arti yang wajib, karena mereka sudah memiliki suami, sudah memiliki anak dan lain sebagainya, maka yang saya tahu dari penjelasan para ulama tidak masalah. Bahkan itu utama. Pahalanya kata Nabi ada dua, pahala sedekah dan pahala silah. Sedekah artinya pahala kita membantu dia dengan harta, dan yang kedua pahala silah, yaitu pahala menyambung tali silaturahmi. Allah alam bissawab. Baik, kita masih menantikan masuknya pertanyaan dari pesan singkat. Ini ada pertanyaan yang masuk, coba kita lihat. Bismillah, assalamualaikum, waalaikumsalam. Bolehkah kita pergi dan pulang ke masjid dengan lewat jalan yang berbeda dengan niat mendapatkan pahala atas mengikuti sunnah Nabi, bid'ah atau bukan? Ya, Allah alam bisab ya. Kalau maksud dari beda jalan itu adalah untuk mendapatkan jarak yang lebih jauh, karena kita memiliki pemahaman bahwa satu langkahnya adalah pahala untuk kita dan satu langkahnya adalah dosa yang diampuni, maka kita ambil jalan yang lebih jauh. Yang saya tahu tidak masalah. Ya, yang saya tahu tidak masalah. Bahkan kita pernah bahas di dalam pertemuan yang sebelumnya kaitannya dengan sholat berjamaah. Kalau ada di dekat rumah kita musholla dan ada di tempat yang lebih jauh masjid dengan jamaah yang lebih banyak, ya itu di mazhab Imam Syafi'i. Jamaah yang lebih banyak, imam yang lebih bagus, maka yang utama adalah kita mendatangi yang lebih jauh. Selama perginya kita ke masjid yang lebih jauh itu tidak menyebabkan hilangnya sholat berjamaah di musholla yang terdekat. Selama perginya kita ke masjid yang lebih jauh tidak membatalkan, artinya tidak menghilangkan sholat berjamaah di musholla terdekat. Tapi kalau seandainya kita pergi mengakibatkan tidak ada sholat berjamaah di musholla tersebut, maka kata para ulama yang utama adalah sholat di masjid yang dekat rumah. Allah alam bissawab. Kita masih menantikan pertanyaan, kita masih ada waktu sekitar kurang lebih 10 menit ya. Ada pertanyaan dari hamba Allah, bagaimana menanggapi syubhat orang liberal dan Nasrani yang mengatakan bahwa haji adalah cuma akal-akalan orang Arab karena banyak uang masuk bagi Arab dari haji, dan dia bilang pemasukan negara Arab hanya dari haji dan haji itu bukan satu ibadah yang baru muncul 200 tahun kebelakang setelah munculnya pemerintahan Arab Saudi. Haji itu adalah salah satu ibadah yang sudah dikenal qablal Islam. Ya, silahkan mereka suruh baca kitab mereka, baca kisah Nabi Ibrahim, baca kisah Nabi Ismail. Mereka akan tahu kalau mereka mau jujur. Jadi kalau dikaitkan bahwa haji itu adalah Arab Saudi mencari devisa, Arab Saudi umur negaranya baru berapa tahun sih? Ya, baru 200 tahun misalnya. Ya, semenjak ada dakwah Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab dan Syekh Al-Imam Muhammad Ibn Saud misalnya. Ya berapa? Sekitar berapa? 200 tahun lebih lah misalnya kan. Haji sudah ada 1400 tahun yang lalu, bahkan Nabi Muhammad belum lahir, orang Arab sudah haji. Lalu apa kaitannya dengan devisa? Ini orang-orang enggak usah ditanggapi yang begitu. Karena melayani orang bodoh, kita jadi bodoh juga. Jangan melayani orang-orang bodoh karena kita akan ikut-ikutan jadi bodoh, ya. Nauzubillahi min dzalik. Baik, ada Abu Naf'an di Bogor. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silahkan Abu Naf'an. Alhamdulillah. Sehat Abu Naf'an? Alhamdulillah. Barakallah. Silahkan Abu Naf'an. Mau nanya tentang masalah zakat mal, Pak Ustaz. Baik. Yang pertama ditanyakan, boleh nggak zakat mal dikeluarkan sebelum haulnya? Nah, yang kedua, kalau orangnya yang sama kita punya utang nih orangnya Pak Ustaz, kita boleh nggak nih uang zakat kita potong ke sini? Artinya gini, dia punya utang sama kita, tapi anak potong, itu nggak usah bayar sama utang, tapi anak niatin anak potong zakat anak kayak gitu. Nah itu yang kedua, yang satu lagi Pak Ustaz dakwah nih. Masalah yang haji barusan, kalau ada orang tua Pak Ustaz yang dia udah daftar haji, qadarullah sebelum waktu pemberangkatan ternyata dia wafat Pak Ustaz. Nah itu harta yang dia pembiayaan hajinya itu baiknya gimana Pak Ustaz? Apa maksudnya dibadalkan apa emang jadi ahli waris Pak Ustaz? Baik. Begitu aja Pak Ustaz. Syukran jazakallahu khair. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama zakat sebelum haul ya. Allah alam bisab ya, kalau tidak ada sesuatu yang sifatnya kedaruratan, tidak ada yang sifatnya mendesak, hukum asalnya wajibnya zakat dengan haul dan nisab. Dengan haul dan nisab. Dan keduanya saling terkait. Haul dan nisab itu saling terkait. Artinya kalau kita lebih cepat, barangkali 2 bulan, misalnya haulnya 3 bulan lagi, kita keluarkan segera. Ya barangkali di bulan selanjutnya nisabnya akan turun misalnya, enggak sampai kepada kewajiban zakat. Ya, enggak sampai kepada kewajiban zakat. Atau barangkali misalnya dia meninggal belum sampai haul. Oleh karenanya kata para ulama zakat dan haul, haul dan nisab itu wajib, harus syarat wajib. Kapan wajib zakat? Salah satunya haul dan nisab. Tapi Ustaz, ini ada kedaruratan, ada kelaparan, ada bencana. Itu ke kasus tertentu, dalam kondisi-kondisi tertentu ada kalanya para ulama mengatakan tidak masalah di awal untuk menghindari mafsadat yang lebih besar. Kalau kita baca fatwa para ulama begitu. Yang kedua masalah hutang, ya saya tidak tahu ya. Boleh tidak misalnya saya punya kewajiban zakat, sedangkan si Fulan punya hutang ke saya 3 juta, pas dengan kewajiban zakat saya. Fulan, saya bayar zakat ke kamu. Apa? Mana zakatnya? Ah itu hutang kamu 3 juta misalnya. Nggak usah bayar, itu zakat dari saya. Saya nggak tahu apakah boleh seperti itu. Tapi kalau kita lihat ada keuntungan dunia ya, ada keuntungan dunia, artinya dia tidak mengeluarkan harta zakatnya dan dia seperti seolah-olah lari ya. Walaupun saya tidak berani menghukumi boleh atau tidak, saya ragu dengan permasalahan tersebut. Nanti mudah-mudahan kita tanya kepada orang yang berilmu. Yang terakhir masalah haji ya, kalau memang sudah daftar, sudah berniat, utamanya dibadalkan saja. Yang lebih utama menurut saya dibadalkan. Ya ada hadis sahabat datang kepada Nabi ya Rasulullah, ibuku ingin haji lalu dia keburu meninggal, apakah aku boleh menggantikannya? Maka Nabi berkata, kalau ibumu punya hutang kepada manusia dibayar tidak dibayar, maka beliau berkata, faidainullah ahakku an yuqda, hutangnya kepada Allah lebih utama untuk dibayar. Allah alam bissawab. Ada Ibu Ida di Palembang. Assalamualaikum. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Iya, Ibu, silakan. Silakan, Ibu. Ini kan bulan Suro atau bulan Asura ini, Ustaz? Bulan Muharram. Oh iya, bulan Muharram. Kalau Jawa ini katanya bulan Suro ini, Ustaz. Bulan Suro. Suro itu bulan hari ke-10. Oh iya. Ini mau tanya soal puasanya, Ustaz. Iya. Berapa hari itu puasanya, Ustaz? Baik, itu saja, Ibu. Di anu, Ustaz, hari apa ki? Hari tanggal berapa puasanya itu, Ustaz? Baik. Satu lagi ya, Ustaz. Silakan, Ibu. Saya mau tanya, ini soalnya ada adik saya ini, soalnya komplain terus ini, Ustaz. Saya mau tanya soal saya anu masalah waris ini, Ustaz. Masalah? Waris. Iya, Ibu. Nah, begini, Ustaz. Ini adik saya ini laki-laki. Dia ini ibunya sudah meninggal, Ustaz. Iya. Ibunya sudah meninggal. Nah, ibunya meninggal, dia itu meninggalkan sawah, Ustaz. Iya. Nah, meninggalkan sawah. Bapaknya tadi sudah punya istri lagi, Ustaz. Iya. Jadi, yang namanya sawah tadi, dia itu disewakan, tapi sewa tadi tidak dibagi sama anak-anaknya, Ustaz. Itu sawah milik ibunya atau milik bapaknya? Itu tuh katanya tuh sawahnya itu peninggalan almarhum emaknya ibunya. Baik, baik. Berarti milik ibunya. Ya, tapi tidak dibagi oleh bapaknya, Ustaz. Baik. Iya, Ibu. Itu saja, Ibu. Ya, Assalamualaikum, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, Muharram ya. Hari ini kita di bulan Muharram. Muharram kata Nabi adalah Syahrullah, bulan Allah. Ya, ini bulan yang mulia, salah satu dari bulan haram, bulan yang disucikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita disunnahkan berpuasa tanggal 10 Muharram dan dianjurkan agar kita berpuasa satu hari sebelumnya puasa Tasu'ah. Ya, kalau tahun ini kalau saya tidak salah itu jatuh di hari Sabtu besok. Mudah-mudahan saya tidak salah, itu jatuh di hari Sabtu besok tanggal 10 Muharram ya. Walaupun coba dilihat kalender lagi, seingat saya jatuh di hari Sabtu. Berarti Jumat Sabtunya kita puasa, sekalian aja Kamis ya. Kamis, Jumat, Sabtu puasa sekalian. Puasa Kamis, puasa Tasu'ah, dan puasa Asyura. Ya, Nabi berkata pahalanya diampuni dosa satu tahun yang lalu. Begitu kata Nabi. Masalah warisan ya tentunya dalam hukum Islam, dalam Al-Quran dikatakan apabila seorang wanita meninggal dan dia memiliki suami, maka suami itu mendapatkan setengah dari peninggalan si istri kalau istri tidak memiliki anak. Tetapi kalau seandainya si istri memiliki anak, falahumur rubu', bagi mereka seperempat dari peninggalan si istri. Artinya sawah itu memang ada hak suami yang sudah nikah lagi, tapi haknya karena dia punya istri, punya anak, tidak lebih dari rubu'. Rubu', rubu' itu seperempat. Lalu sisanya dikemanakan? Ya, karena kan baru diambil rubu', baru diambil apa seperempat, sisanya dikemanakan? Diberikan kepada ahli waris yang lain. Misalnya kalau si ibu ini memiliki seorang anak laki-laki satu orang, maka dia mengambil sisanya semua. Ya, setelah diambil oleh ayah seperempat, ya, maka sisanya diambil oleh anak laki-laki tersebut. Kalau diambil semua oleh ayah, padahal itu jelas-jelas adalah warisan yang didapatkan oleh ibu dari nenek kita misalnya, maka itu kezaliman, ya, itu kezaliman. Allah alam bissawab. Pertanyaan yang keenam, dan ini sepertinya pertanyaan terakhir. Assalamualaikum, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana sikap kita seharusnya ketika mendengar berita adanya aborsi ilegal dari Fadil di Pandan Tapteng? Ya, kita berusaha amar ma'ruf nahi mungkar. Amar ma'ruf nahi mungkar. Kalau kita bisa laporkan kepada aparat, baik itu RT, RW, lurah, polisi, itu bagus. Kalau kita bisa sendiri, silahkan. Ya, karena itu kemungkaran. Menggugurkan janin itu kemungkaran. Dan kemungkaran harus kita ubah. Dan mengubahnya dikembalikan kepada kondisi kita. Kadang dengan kekuatan, kalau kita punya kekuasaan. Kadang dengan lisan, kadang dengan hati. Allah alam bissawab. Sudah habis atau masih ada pertanyaannya? Satu lagi, terakhir. Assalamualaikum, pertanyaan yang ketujuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Apakah tujuh hari setelah bayi lahir cukup ditakar dengan perak dan akikah diberi nama, apakah semua itu hukumnya wajib? Sunnah. Itu semua hukumnya sunnah. Dinamakan ya wajib. Kalau dinamakan, kalau enggak dinamakan gimana? Ya, ya dinamakan ya. Enggak mungkin kita tidak namakan anak kita. Akikah ya sunnah, mencukur sunnah, tapi menamakan ya enggak bisa saya bilang sunnah kalau enggak dinamakan nanti bagaimana kita memanggil anak kita? Maksudnya disunnahkan di hari ketujuh. Boleh enggak dinamakan di hari pertama ya silahkan. Tapi kalau Nabi menamakan di hari yang ketujuh. Allah alam bisawab, ini yang bisa kita bahas. Mudah-mudahan Allah berikan kita keikhlasan dan ilmu yang bermanfaat. Subhanakallahumma bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.